بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kembali kita berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita baca, jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Zulkifli. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk mustahik yang keempat yaitu al-mu'allaf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sinfur rabi'u. Kelompok yang keempat daripada mustahik zakat, al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allaf yaitu orang-orang yang di mu'allaf itu kan artinya dilunakkan. Alif itu kan allafayu alif itu kan jinak gitu. Alif itu dijinakkan hatinya, dilunakkan hatinya. Lil ayatil karimah, karena kelompok ini memang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ya'ani indal hajati ilaihim, akan tetapi dikasih catatan tuh. Sinfur rabi ini kelompok keempat al-mu'allafati qulubuhum itu dikasihnya indal hajah. Kalau memang butuh. Jadi kalau ada satu mustahik yang enggak dapat zakat dari 8 mustahik tersebut, yang mungkin enggak dapat tuh mu'allaf ketika memang tidak dibutuhkan. Jadi kewajiban zakat kepada mu'allaf itu kalau dibutuhkan saja. Kalau enggak butuh ya enggak usah bayar ke mu'allaf. Nah, kapan butuhnya, kapan tidak butuhnya nih kita jelasin. Fayu'tawna listimalati qulubihim, maka dikasih itu. Yu'tawna, mereka dikasih zakat listimalati qulubihim, untuk melunakkan hatinya. Gitu. Kapan butuh melunakkan hati dan kapan tidak nantinya ada. Wal mu'allafatu qulubuhum dharbani, dan mu'allaf itu mu'allaf qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya dharbani, ada dua jenis. Pertama muslimuna wa kuffar, ada muslim, ada. Jadi kalau disebut mu'allaf qulubuhum itu ada dua orang, muslim ya iya, kafir juga disebut dengan mu'allaf. Fala yu'tal kafiru, tapi tidak diberikan zakat itu kepada orang kafir walaupun dia mu'allaf. Minaz zakati, daripada zakat, bida khiraf, tanpa perdebatan ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i sepakat zakat itu tidak boleh di dalamnya ada jatah orang non muslim. Mu'alaf usan enggak, mu'alaf juga non muslim enggak dapat. Kalau dia muslim beda cerita. Ini mu'alaf non muslim, kan ada mu'alaf non muslim, ada orang kan intinya orang yang dilunakkan hatinya. Salah satu yang dilunakkan hatinya dari kalangan non-muslim adalah orang non-muslim yang dikhawatirkan keburukannya, kan gitu. Muslimuna wa kuffar fala yu'tal kafiru minaz zakati bila khilaf. Maka tidak boleh diberikan zakat itu kepada orang kafir. Semua jenis ya, miskin, fakir, amil, mu'allaf, gharim, budak dan seterusnya itu. Likufrihim, karena enggak boleh, karena sebab mereka kafir, karena kekafirannya. Wahal yu'fauna min khumsil khumus? Kalau mereka enggak dapat zakat, apakah mereka dapat 20% dari ghanimah? Kila na'am, dikatakan ya, dapat li'annahu murassadun lil masalihil ammah, karena 20% dari seluruh ghanimah, 1/5 itu kan. 1/5 dari seluruh bagian ghanimah itu murassadun lil masalih, itu ditujukan untuk kemaslahatan umum. Wa hadza minha, dan orang yang masih non muslim kemudian untuk dilunakkan hatinya biar masuk Islam juga bagian daripada itu. Wa sahihu, tapi yang sahih, annahum la yu'tawna syai'an al-battah, mereka orang non muslim la yu'tawna, tidak diberikan syai'an. Syai'an itu kan sedikit ya, al-battah sedikit, sama sekali enggak bisa dikasih, enggak boleh dikasih itu. Tidak boleh diberikan zakat al-battah. Al-battah itu sama sekali. Li'anna Allah Ta'ala. Al-battah ini saya sampai sekarang masih bingung harokatnya al-battah itu apa al-battata. Tapi sih kemungkinannya al-battata. Karena dia jadi zorof. Zorof zaman. Al-battata. Ini kan bahasa omongan kan gitu. Bahasa omongan yang kemudian ditulis. Kalau bahasa tulisannya kan biasanya abada, kan begitu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qad a'azzal Islama wa ahla. Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya an ta'allufil kufari, daripada melunakkan orang-orang kafir. Nah, itu hajatnya ketika memang kita butuh untuk melunakkan hati kafir agar condong ke Islam. Tapi sekarang enggak butuh kita. Kenapa? Kita udah gede sendiri. Orang Islam dan pemeluknya, apalagi kita di Indonesia yang negara mayoritasnya muslim. Maka 80% muslim di Indonesia itu kuat. Karena ini kuat, maka enggak butuh kita melunakkan hati non-muslim agar Islamnya jaya. Tinggal bikin sadar aja orang Islamnya. Cuman kebanyakan gak sadar. Karena kebanyakan main TikTok. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa zakat bagi orang non-muslim dalam pandangan Syafi'i sudah tidak lagi boleh diberikan? Li'anna Allah Ta'ala, Allah telah memuliakan, meninggikan Islam wa ahlahu dan seluruh pemeluknya. Anta allu fil kufari, daripada melunakkan orang kafir. Wan nabiyyu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama a'tahum, mereka memberikan zakat itu kepada mereka, kepada non muslim, karena dulu kan non muslim diberikan jatah zakat, yaitu orang yang dirasa baik bisa dilunakkan hatinya biar masuk Islam, atau orang yang memang dikhawatirkan keburukannya, dia ini tiap hari orang lewat ditimpukin batu misalnya, mulutnya nggak berhenti berhenti caci maki orang, itu tangannya nggak berhenti nimpukin orang, mukulin orang muslim gitu. Apa sih sebabnya dia kan miskin saat itu, dia non muslim miskin, capek tuh dia tuh di rumah pikiran, corona datang, kerjaan nggak ada, anak istri minta duit. Nah, jadi sasarannya siapa? Sasarannya orang-orang muslim sekitar dia yang emang lemah. Terus gimana biar dia berhenti mukulin orang muslim? Kasih aja duit, orang dia lagi butuh. Kasih duit zakat gitu, untuk menghentikan keburukannya. Atau orang non muslim yang memang baik, bisa diharapkan masuk Islam. Kan begitu. Kasihlah duit. Itu mu'alaf dari kalangan non muslim. Itu dulu zaman Nabi Muhammad, dua orang itu. Yang dikhawatirkan keburukannya dan diharapkan kebaikannya, dua itu. Selain itu enggak ada. Dan itu juga diberikan dulu ketika Nabi Muhammad SAW memang butuh untuk melunakkan hati orang kafir, karena muslimnya sedang tidak berjaya, dalam arti tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan. Secara politik dia nggak punya, apalagi secara keamanan, kan begitu. Maka itu butuh melunakkan itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi innama atahum, memberikan zakat kepada orang muslim, hina kana, orang non muslim, hina kana al-islamu, ketika Islam ketika itu dhaifan, yaitu lemah, wa qad zala dhalika, dan kelemahan itu sudah hilang, enggak ada lagi lemah-lemah dalam keislaman. Udah tinggi gitu. Yang ada sekarang kan orang-orang itu pada minta-minta ke masjid kan sekarang. Kan banyak tuh yang orang ke masjid minta dana ini, minta dana itu. Amma mu'allafatul Islam. Tadi mu'allafah dari golongan orang non-muslim itu dua. Walaupun gak disebutin sini. Itu dua kan. Pertama orang yang dikhawatirkan keburukannya. Yang kedua orang yang diharapkan keislamannya. Dia gak jahat sih. Cuman kalau diajak masuk Islam bisa nih begitu. Dia gak jahat nih. Cuman kalau diajak diskusi, nyampaikan kebenaran, kayaknya bisa nih masuk Islam. Ada orang yang dikhawatirkan keburukannya. Dia jahat banget. Maka biar gak jahat, kasih zakat. Wa amma mu'allafatul islami. Sedangkan mu'allafah dari kalangan orang-orang Islam. Fasinfun. Maka kelompok tersebut. Fasinfun dakhalu fil islami. Wa niyatuhum dha'ifah. Yaitu siapa? Yaitu satu kelompok dari kalangan non-muslim. Dakhalu fil Islam, dia masuk Islam wa niyyatuhum dha'ifah. Tapi niatnya tuh kurang kuat, kurang mantap. Ya mereka masih lemah, kenapa? Masih khawatir ditinggal emaknya, ditinggal bapaknya, diputusin kerjanya, kemudian dihalau itu pergaulannya, maka dia mau masuk Islam. Cuman pergaulannya dibatasi, akhirnya membuat tekadnya tuh jadi lemes gitu. Itu namanya niyyatuhum dha'ifah dan itu terjadi banyak. Makanya kemudian muncul banyak lembaga-lembaga mu'alaf center. Boleh ngambil dari duit zakat? Boleh. Dengan catatan mereka adalah orang yang masuk Islam dan niatnya masih, tekadnya masih kurang kuat. Karena lingkungan keluarganya yang kurang mendukung. Pekerjaannya akhirnya terputus. Itu namanya mu'alaf, seperti ada mu'alaf dalam Islam. Mu'alafatul Islam, mu'alafnya orang Islam ada pertama. Orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah, fayu'tawna ta'allufan liyathbutu, maka mereka diberikan jatah zakat ta'allufan sebagai bentuk melunakkan hati mereka, liyathbutu, agar mereka tetap dalam keislaman. Kan ya, ya gue masuk Islam, kerjaan diputus, sama keluarga gak diopenin dalam arti, ya keluarga gak ada yang negor, gak demen, orang Islamnya juga gak bantuin. Nah, udahlah gue masuk Kristen lagi misalnya gitu. Nah, kita kasih duit zakat nih, ada dana sekian gitu dari komunitas muslim untuk biar bisa tenang dah hidupnya, ibadah dah sekarang, mulai belajar sholat, belajar puasa, urusan duit ntar dari kita yang nanggung kan gitu. Makan minum kita yang nanggung gitu. Sampai akhirnya mereka kuat dan bisa mandiri. Dan itu banyak itu ya, di mana-mana tuh. Masuk Islam tapi ya begitu. Dan itu sesuatu yang wajar ya. Apalagi kalau anak tersebut, orang tersebut tanpa diskusi sebelumnya. Artinya kan ada beberapa orang non muslim masuk Islam tuh setelah berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lama dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya, misalnya kayak gitu biasanya dibantu tuh, ya. Tapi yang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk Islam, keluarga sononya heran, orang Islamnya juga bingung nih orang siapa, kenapa tiba-tiba jadi masuk kan begitu. Nah, orang kayak gini nih yang biasanya niatnya masih lemah, masih apa istilah kalau bahasa orangnya masih bingung, kasihan nih, maka dibantu. Supaya tetap dalam keislaman. Karena menjadikan orang non-muslim menjadi Islam. Karena sebab kita tuh kan nilainya jauh lebih nikmat daripada humrun ni'am. Humrun ni'am tuh ungkapan untuk menunjukkan harta paling mahal. Dan nilainya lebih mahal daripada humrun ni'am. Wasinfun. Nah, tadi kelompok pertama mu'alaf Islam tuh jadi ada berapa nih? Satu. Yang kedua, sinfun, kelompok kedua dari mu'alaf orang Islam adalah wasinfun akharu lahum syarafun. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan. Syaraf itu kan punya kehormatan, punya posisi fi qaumihim, di antara kaumnya, di antara komunitasnya. Natlubu bi ta'lifihim. Kita minta dari dia, bita'alifihim, kita minta dari dia bita'alifihim untuk melunakkan hati mereka, islamana zahirihim, yaitu islamnya orang-orang yang semisal dengan mereka. Nah, zahir itu kan orang yang semisal, yang sama. Kita, saya nih, ustaz, misalnya, gitu, tahu agama, bisa ngajak orang masuk Islam. Cuman kan saya bukan kalangan artis, gitu kan. Kalau si kita datang ke kalangan artis, orang melihat, ustaz siapa nih, kan gitu. Muka kagak ganteng, terkenal kagak, gitu. Kesana bawa motor lagi, orang-orang jemaahnya pada bawa mobil, gitu. Orang jadi, siapa sih itu, gitu. Tapi kalau ada orang sejenis dari kalangan mereka, wow, motor, walaupun motor-motor yang mahal, mukanya ada cakep, bersih mukanya kan begitu ganteng. Weh, yang bagus tuh kalau kita masuk Islam, nanti di Islam nih gini-gini. Ah, gitu tuh. Ini orang yang kayak gini nih, orang yang mengajak. Kan iya ya, setara, apalagi di kota besar, setara atau sosial tuh terlihat nyata. Ya kan? Kan gak mungkin anak menteri Toto nongkrong di warteg makan samping dengan gak ada. Gitu. Gak ada. Walaupun di menterinya udah dipecat sama presiden, gak jadi, tetap aja makannya gak di warteg. Kan, gitu. Tapi kalau kuli, makan di warteg. Nah, ini kuli non-muslim nih, sholat gak pernah. Ya emang gak Islam. Masa tuh kuli panggil tuh. Lu kan juragan mandor kuli. Gitu. Nah, itu kuli-kuli lu tuh bukan Islam. Bisa gak diajak masuk Islam? Kan iya, dikasih nih duit zakat, gitu. Lu gak usah mikirin makan makan minum, istri udah ditanggung pakai duit zakat. Kerjaan lu sekarang tuh, ajak teman-teman lu sesama kuli, kan gitu. Ajak teman-teman lu sesama artis, ajak teman-teman lu sesama pengusaha, kan gitu. Kan iya. Walaupun sempat juga kejadian kita diundang sama orang kaya. Parkir mobil semua cuman ustadznya doang bawa motor. Orang kan penjaganya bingung, ini tamu siapa nih bawa motor, kan itu tamu yang lain pada mobil, dia doang bawa motor gitu. Jadi kita ngomong tuh kagak didengar, kenapa, siapa sih itu, kan gitu. Yang di artis dengernya artis begaul. Makanya adanya segmentasi pengajian tuh buat saya sah-sah aja, emang bagus gitu. Adanya segmen pengajian artis, pengajian apa namanya, PNS, pengajian pejabat, kan gitu. Pengajian, ya emang begitu. Ada satu kantor pengajian tuh dibedain. Jadi kalau siang pengajian karyawan biasa, cuman direktur-direktur pengajian maghrib. Ya emang begitu, gak apa-apa. Emang apa fitrahnya manusia tuh gak seneng sama diajak atau dinasehatin sama orang yang lebih rendah daripada dia itu. Begitu, semua sama. Fitrah kita itu nggak mungkin mau diajak sama orang yang kita lihat lebih rendah daripada kita, kan gitu. Orang kaya bakal sulit dengerin orang miskin, kan ya. Orang pinter bakal sulit dengerin orang yang dianggap bego sama dia, gitu. Itu fitrahnya kita. Makanya pengajian ada segmentasi, biarin ada segmennya. Emang begitu. Emang dia doyannya ngaji sama artis, biarin sama artis. Yang penting ngaji, kan begitu. Yang penting ada yang ngajari, Islamnya bagus. Ini segmennya khusus santri-santri. Ya biarin, emang begitu. Gitu. Emang fitrah kita maunya begitu. Normal kita nih manusia. Gitu. Fitrah kita tuh memang demen berkumpul dengan orang-orang yang sama, kan begitu. Sama kayak orang Betawi tiba-tiba nongkrong dengan orang Padang. Kan kagak betah itu dia. Gak betah. Sama ke orang Padang tiba-tiba nongkrong di tengah-tengah orang Papua, kagak bakal betah tuh ya. Atau orang Papua nongkrong di tengah-tengah orang Sunda, kan bingung dia mau ngomong, bingung dia mau ngomong, takut kekerasan gitu, dia kagak ngomong, ya dia lagi ngumpul, kan begitu fitrahnya kita begitu. Maka biarin orang, ada pengajian artis, ada pengajian, emang begitu kudu. Disyukur ada pengajian daripada kagak, kan gitu. Nah, ada beberapa kita yang rasanya tuh kurang demen sama pengajian artis. Saya juga gak tahu kenapa kagak demen. Biarin aja. Emang fitrahnya kita tuh kagak seneng kalau diajak sama orang yang bukan bagian daripada kita. Ya kita aja kan gitu. Kita juga kan, bukan kita. Saya aja kan juga begitu. Kalau ngelihat ada siapa gitu. Orang kita apa bukan tuh? Orang kita begitu, Viv ya. orang kita apa bukan sih itu dia? Orang kita apa bukan sih itu? Orang kita yang sama-sama Betawi biasanya gitu. Orang mana sih itu? Orang kita juga itu. Jadi seperti itu. Maka ketika dia adalah orang terhormat di kalangannya dan kalangannya itu butuh diislamkan karena potensi Islamnya sangat besar begitu ya. Dan mereka orang baik, nah mereka dapat tuh jatah zakat. Buat apa? Noh, tugas lu nih dapat jatah zakat tuh sebisa mungkin islamin teman-teman ente itu dari kalangan pemotor, dari kalangan apa namanya pemilik mobil sport, dari kalangan pengusaha, kan gitu. Pengusaha yang bininya arisan, kalau arisan nilainya sampai 1 miliar, kan gitu. Arisan bukan cuma bawa duit tapi juga pamer kalung, pamer gelang. Kan ya. Jadi nawa irihim. Itu ya kelompok. Jadi kelompok pertama orang yang baru masuk Islam yang masih lemah. Kelompok kedua adalah orang yang dihormati di kaumnya, diberikan jatah zakat agar bisa mengislamkan orang-orang yang sama dengan dia. Wasinfun kelompok ketiga daripada mu'alafnya orang Islam, in utu jahadu maniyalihim aw yaqbidu zakat min mani'iha wal madhhab annahum yutawna wallahu alam. Yaitu kelompok ketiga, in utu jahadu. Kalau mereka dikasih zakat, mereka akan bersama-sama berjuang bersama para amil maniyalihim kepada orang-orang setelahnya. Artinya ayakbidu zakat min mani'iha, yaitu tugasnya kalau bahasa sekarang bodyguard. Jadi amil nih mau ngambil zakat dari orang sono. Cuman orang sononya nih waduh lumayan ketat nih, lumayan pelit juga gitu. Maka kita butuh orang yang kalau kita kasih duit zakat, dia bakal bantu kita biar gitu. Itu sinfun, walaupun diperdebatkan. Semua mazhab juga memperdebatkan itu. Semua mazhab juga memperdebatkan. Jadi orang yang in u'tu jahadu man yalihim. Kalau dia dikasih, dia mau bergerak. Saya butuh bantuan nih mengambil zakat di rumah Haji Fulan. Kan hartanya banyak. Ya, ada ongkosnya kan gitu. Ongkosnya berapa? Ngambil zakatnya, jalan-jalannya, bensinnya, kemudian ngangkut barang zakatnya kan mah dapat rezeki buat apa? Biar ikut berjuang. Au yakbidu min maniihim, atau dia ngambil zakat dari orang-orang yang menolak. Wal madhab annahum yutawna. Pendapat madhab orang seperti ini tetap dikasih jatah zakat. Wallahu alam. Tapi pendapat berbeda juga tidak ya. Orang seperti ini jadinya seperti apa namanya, bukan di jatah zakat tapi dari jatah amil yang mempekerjakan dia. Jadi namanya tuh ujroh amal ya, employee, pekerja. Saya amil, saya butuh orang untuk bantu, maka duit saya dari jatah saya sebagai amil tuh ya sebagainya saya kasih. Jadi dia nggak dapat jatah khusus sebagai mu'alaf, tapi dia mendapat, karena jatuhnya tuh dia bukan mustahik, dia tuh jadinya pekerja kita. Employee. Wasinful khamis. Ini berarti dalam mazhab Syafi'i mu'alaf itu cuma dua. Dua sepakat, satu diperdebatkan. Yaitu orang Islam yang baru masuk. Kedua orang yang dihormati di kaumnya. Yang ketiga orang membantu mengambilan zakat. Gitu. Dua disepakati, satu diperdebatkan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada lima. Tiga yang tadi benar sama ke Syafi'i. Dua lagi adalah orang-orang non-muslim yang dikhawatirkan keburukannya, yang kedua adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Itu dalam mazhab Syafi'i ada lima orang yang disebut mu'alaf, sedangkan mazhab Syafi'i Hambali ada lima, Syafi'i cuma tiga gitu. As-sinful khamis, kemudian kelompok yang kelima, ar-riqab, yaitu budak. Lil ayatil karimah, karena sebab ada disebutkan dalam ayat At-Taubah ayat 60. Wahumul mukatabun, tapi yang namanya budaknya adalah al-mukatabun, budak yang mukatab. Ya, relawan, mirip relawan. Betul, relawan dapat jatah zakat apa enggak? Kata ulama Syafi'i dapat jatah gitu. Sebagai mustahik, karena dia nolongin itu si amil untuk, tapi nolonginnya benar ya. Dalam kondisi yang hamil tuh nggak mampu. Kenapa? Kita berhadapan sama bapak Purnawirawan Jenderal Bintang 5 Fulan bin Fulan kan gitu. Ah itu kan kalau Amil, apalagi Amilnya kerempeng kurus ya gitu, mana kumisnya tipis lagi, orang kagak takut kan gitu. Nah kita butuh nih orang yang bisa mengambil dari orang-orang yang selama ini nolak zakat. Nah, itu dapat jatah mustahik sebagai mu'allaf. Tapi apa namanya, sebahagian ulama mengatakan orang kayak gini ini bukan mustahik, dia tuh ya employee, pekerja, jatuhnya ujurat amal. Kalau Amil mau mempekerjakan dia, ya sewa, tapi jangan dari duit zakat, dari duit dia sendiri begitu. Nah, kita kayak relawan. Ya, tapi itu tadi relawan memang yang dibutuhkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang menolak. Kalau orangnya nyantai-nyantai aja ya nggak usah perlu relawan kayak gitu, tinggal dia aja datang. Gitu. Kemudian kelompok yang kelima daripada mustahik zakat al-ayatul kariyah wahumul mukatabun, yaitu budak mukatab. Mukatab tuh yang dibebaskan oleh budaknya. Nah, katab tuka bi dinaroini au bimi ati dinarin ila ajalin ma'lum. Katab tuka, budak, saya jadikan ente mukatab. Sampai kapan? Sampai batas tertentu, kalau ente bisa nyampe 200 dinar gitu. Tapi kalau kata budaknya, enggak, lu enggak bakal jadi mukatab. Ya enggak bakal jadi mukatab. Tapi ente jadi mudabar gitu. Mudabar itu kan orang yang dijanjikan bebas kalau si sayidnya wafat. Nah, jadi mukatab dengan mudabar beda. Mudabar enggak pakai duit tuh. Bebas langsung ketika si apa namanya sayidnya wafat. Tapi kalau mukatab emang ada omongan dari sayid. Ini kata, kalau redaksi kan gitu, kalau redaksi dalam kitab-kitab fikih gitu. Ini katab tuka bimi ati dinarin ila ajalin ma'lum. Gitu. Saya katab tuka, saya mukatabkan ente ini budak dengan uang 200 atau dengan uang 100 dinar. Nah, jadi dah dia mukatab. Maka kan kepemilikan orang mukatab kan nisfun kan gitu. Dia bisa memiliki karena dia sudah dimukatabkan oleh sultuannya, tapi kepemilikannya itu tidak sempurna. Makanya enggak wajib zakat kan gitu. Kemarin kita udah singgung. Wa humul mukatabun li'anna ghairahum, karena selain mukatab minal ariqah, daripada budak-budak itu selain mukatab la yumallakun, tidak bisa dimiliki, tidak bisa memiliki, tidak bisa la yamlikun tidak bisa memiliki harta. Fayadfa'u ilaihim maka zakat kita berikan kepada mereka, yaitu budak yang mukatab, ma yu'inuhum 'alal idqi, yang menolong, yang bisa menolong mereka alal idki, untuk membebaskan dirinya. Gitu. Jadi diumumkan tuh pengumuman bagi para budak mukatab yang memang sudah dimukatabkan oleh tuannya, kami menyediakan jatah zakat untuk Anda semua dengan syarat pertama datang ke lembaga zakat dengan tunjukkan surat mukatab. Gitu. Kalau sekarang kan ada surat bebas COVID, ini surat mukatab jadi tunjukin. Nanti kita kasih jatah zakat. Gitu. Plafonnya berapa? Plafonnya sampai 200 juta misalnya kan gitu. Si Amilnya ngasih plafon 200 juta gitu. Dia telepon, "Pak, saya mau katab. Cicilan saya tinggal 250 juta lagi gitu." "Oh, enggak bisa, Mas. Kita plafon kita cuma 200 juta. Boleh enggak?" "Enggak boleh." Kalau emang mau jadi Amil, langsung semuanya diberesin, jangan dikasih batas nih, jadi kayak pembiayaan di bank kan akhirnya. Jadi nggak ada plafonnya, semua cicilan dia kita kasih begitu. Cicilannya tinggal berapa? Cicilannya tinggal 70 kali lagi per cicilan, misalnya 1 juta, berarti kan 70 juta, kasih 70 juta gitu. Wah. Alal idki bisyarat. Nah, syaratnya apa? Fayudfau ilaihi ma yu'inuhum alal idki, maka diberikan itu zakat kepada budak mukatab, ma yu'inuhum, yang membantu mereka alal idki, untuk pembebasan dirinya, bisyarti. Bisyarti dengan syarat alla yakuna ma'alla. Fif ada lamnya, ada la'nya apa enggak? Di kitab saya itu enggak ada la'nya. Tambahin. Bisyartin alla yu'alla yakuna ma'ahu ma yufi binujumihi. Jadi Pak Iwan, kalau enggak ada lanya, tambahin lanya. Di kitab saya itu enggak ada lanya, makanya saya tambahin. Bisyartin an la yakuna ma'ahu ma bi binuzurihin adalahnya. Berarti kitab saya doang yang gagal adalahnya. Dengan syarat apa itu dia dapat jatah zakat? Dia enggak punya alla yakuna ma'ahu, dia tidak punya ma yufi binujumihi, sesuatu yang bisa menunaikan nujumnya. Nujum itu kan bintang. Maksudnya bintang itu adalah cicilannya. Nujum itu cicilan, aksat, bagian. Jadi kata si apa namanya situannya, katab tuka bimi ati dinar. Begitu, dengan saya katab kamu, katabkan kamu dengan 100 dinar, tapi bayarannya 50 kali misalnya. Gitu. Adalahnya, ya berapa bagus. Berarti di sini yang salah. Alla yakuna ma'ahu ma yufi binudhu bi binujumihi. Jadi syaratnya emang budak tuh gak bisa, gak benar-benar gak punya. Sisa ini berapa mas? Tanya, sisanya berapa? Sisanya 70 juta lagi. Punya? Gak punya. Justru ini laginya hari ini. Nah, kasih tuh zakat. Jatah zakat buat dia. Itu syarat yang pertama, dia emang gak punya sama sekali sesuatu yang bisa buat menunaikan cicilannya tersebut. Wa yushtaratu kaunul kitabati sahihan, dan syaratnya mukatabnya juga benar. Dia dijadikan mukatab oleh tuannya tuh benar, bukan dalam jalur yang diperdebatkan atau justru jalur maksiat. Contohnya apa? Contohnya yang enggak sah itu kata tuannya, ini katab tuka saya mukatabkan kamu dengan 20 gelas khamr misalnya gitu. Itu kan enggak boleh, enggak sah. Itu berarti dia ta'awun alal ismi. Itu kan enggak sah. Misalnya saya mukatabkan kamu bi asyrati anfus, dengan 10 nyawa yang kau bunuh dari musuh-musuhku. Misalnya begitu. Jadi tuannya tuh rupanya gembong narkoba. Dia punya saingan gembong narkoba lain. Nah, ente budak, ente bisa bebas. Syaratnya bayar make apa? Bayar make nyawa tuh. Fulan bunuh, bawa ke sini. Gitu. Itu kan enggak benar namanya. Nyuruh orang bunuh. Itu sahih. Jadi harus benar. Apa mukatabnya benar. Duit yang dibayarkan juga benar. Syaratnya juga masuk akal. Wa yajuzu sarfu zakati ilaihim qabla hululin najmi 'alal asah, dan boleh kita kasih zakat kepada mereka sebelum datang waktu pembayaran najm, cicilan. Jadi kata tuannya, ini batasnya sampai tanggal sekian ya gitu. Kalau enggak sekian ya ente enggak bebas. Nah, boleh tuh dikasih zakat sebelum datang waktu apa sih, jatuh tempo kalau bahasa kita, jatuh temponya. Alal asah menurut pendapat yang paling sahih, wala yajuzu sarfu dzalika ila sayyidihi illa bi idznil mukatab. Dan tidak boleh kita ngasih zakat itu langsung kepada tuannya. La yajuz, tidak boleh sarfu dzalika, membayarkan zakat ila sayyidihi, kepada tuannya langsung, illa bi idznil mukatabi, kecuali dengan izin si mukatabnya tadi. Lakin inkakan tetapi indafa'a ila sayyidi, kalau kita langsung bayar kepada sayyid, kepada tuan, saqata 'anil mukatabi, maka gugur kewajiban zakat kepada. Jadi kan gini, saya nih punya apa namanya zakat gitu kan, kan wajib bayar ke mustahik biar bebas kewajiban saya, biar bebas ke apa namanya kewajiban saya. Nah, mustahiknya itu budak. Tuan itu bukan mustahik. Ya, tuan orang kaya, bukan mustahik. Tapi yang mustahik itu sayyid, si budaknya. Nah, saya bilang langsung. Saya langsung bayar ke tuan ente ya zakatnya. Nah, walaupun hakikatnya dia bayar kepada tuannya, berarti kan dia bayar kepada bukan mustahik tuh. Tapi walaupun begitu, zakat itu gugur kewajiban zakatnya. Kenapa gugur? Karena sejatinya zakat kepada saya, kepada si budak itu kan memang ditujukan untuk pembebasan dirinya, bukan untuk dimiliki, karena dia enggak memiliki, tapi langsung kepada tuannya sebagai pembebasan. Itu jadi zakat anil mukatab, zakat itu digugur daripada mukatab. Artinya enggak perlu ngasih ke dia lagi, sudah gugur, kita juga gugur kewajiban zakat biqadril masrufi ila sayyid, sesuai dengan kadar yang dibayarkan kepada tuannya. Saya Pak Haji kemarin bayarin zakat, bayarin mukatabah saya ya. Iya, langsung ke Tuan NT Haji Fulan. Berapa bayarnya? Bayar 5 juta. Oh, berarti kurang tuh 5 juta sesuai dengan kadar yang dibayarkan. Li'anna man adda dayna ghairihi bi ghairi idznih bari'at dzimmatuhu. Itu kan seperti utang ya. Mukatab ngutang kepada tuannya, ngutang dirinya begitu. Karena kata saya ketika Taqiyuddin Alisni, li'anna man adda dayna ghairihi, siapa orang yang menunaikan hutang selain dia, hutang orang lain, bighairi idznihi, walaupun tanpa izinnya, bari'at dzimmatuhu, maka bebas itu tanggungan dari orang tersebut. Ini kalau utang ya, kalau zakat mah nggak bisa. Anak saya wajib zakat, gua lihat lu punya kambing. Banyak, ada 120. Itu kan 2 ekor tuh wajib. 121. 121 2 ekor. Lu nggak bayar zakat, males lah. Nah, gitu. Ini bapaknya nih langsung bayarin, langsung beli kambing buat bayar zakat, anak nggak bisa. Halo, kalau zakat harus izin. Tapi kan kalau ini nggak mesti izin, kenapa? Karena mukatab juga nggak punya, nggak bisa memiliki. Jadi dalam hal ini boleh, tapi dalam hal zakat nggak bisa. Walaupun zakat sejatinya sama kayak utang kan, kewajiban yang harus dibayar. Tapi nggak sama. Jadi dalam hal ini aja nih boleh. Li'anna man adda dayna ghairihi, siapa yang menunaikan utang orang lain, bighairi idznih, walaupun tanpa izinnya, bari'at dzimmatuhu, maka zimahnya, tanggungannya berbeda. Ini kaidah memang dhabit, tapi dhabitnya tidak disepakati karena dalam beberapa masalah enggak bisa seperti ini gitu. Ini dhabitnya, dhabit untuk pembebasan daripada utang. Wallahu a'lam. Sinfus sadis, kemudian kelompok yang keenam daripada orang yang wajib zakat, insyaallah di pertemuan yang akan datang besok hari Kamis gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus mengkaji ilmu agama. Mohon koreksi jika memang ditemukan ada kekeliruan, ada kesalahan, atau juga ada penerjemahan yang salah. Saya mohon dengan sangat bagi para asatid, dari guru-guru kami, para kiai, termasuk juga teman-teman daripada sarjana muslim, mohon dukungan untuk mengkoreksi baik dari segi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita lanjut esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.